Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata wa haqiqiyata fid dunya wal akhirah. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد، Bapak, para ibu, para naustriyo, alhamdulillah saat niko kulolan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing nikmat rahmat saking sanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kulolan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh nempal majelis niko, sehingga kelolaan panjenengan sedaya kedah raos benyah lan syukur atas sedaya kenikmatan kala wau kanthi mekaten mugi anggen kita sesarengan ndherekaken pengaosan menika. Sesuatu minangka setunggalipun bentuk syukur kula panjenengan sedaya atas nikmatipun Allah. Dan mungkin-mungkin mungkin kita maos kita nampi ilmu dan manfaat di dunia wal akhirah. Salah jemput minggu kita sarang-sarang maos doa kata biasa pun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'ah. Ya Zal Jalal wal Ikram, Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka. Ya Zal Jalal wal Ikram, Rabbi zidni ilman wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa min al muqarrabin ya katsiran nawali ya hasan al fi'ali ya qa'iman bila zawali ya muqian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Namun tumugi juz kalih halaman 7 baris kaping 8 ati ninggil fa in tahaqqaqal abdi bil ma'rifah wa musyahadatil wahdaniyatis syirfah jaza lahu al-ihsan fi a'malihi wal izhar fi mahasin ahwalihi bina'an minhu ala nafdil wairi wa ada'an liwajibi haqqus syukri. Fa'in tahak koko mongkolan mengus tahkik wis nyoto wis nyejati wis temenan sopwal aku kawulo oleh temenan, oleh nyejati, oleh ngelegoni hakikat fil ma'rifati ing dalem sejatine ma'rifat mengenal posisi diri yang tidak punya apa-apa wa musyahadatil wahdaniyati lan nyekseni sifat wahdaniyah asyirfati kang murni. Dia tidak menyaksikan dirinya sebagai yang punya, tapi seluruh apa yang ada ini benar-benar kesatuan Allah yang murni. Sampai apapun yang muncul dari dirinya itu sama sekali bukan dia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jaza mongko wenang lahu kedhewe kawula mau apa sing wenang akhir baru aweh kabar diamali kelan pira-pira ngamale kawula mau wa izharu lan netok-netokaken bi mahasini ahwalihi kelawan pira-pira kebagusane pira-pira tingkae kawula mau binaan krana njenengaken berdasarkan pertimbangan minhu saking abet saking kawula ala nafil ghaib ing atase nyiwane wong liya sakliyane Allah ala nafil ghaib ing atase ilane liyane Allah termasuk awake dhewe wa ada angan krana nekani nekani wajib haqqi syukri marang wajib hak nyukuri nikmate Allah. Jadi oleh ngomong, oleh ngabari wau krana pancen enten faktor perintah dari Allah kudu ngomong. Di samping itu piyambake sama sekali tidak punya rasa peran, tidak punya rasa berperan dalam penyelenggaraan kebaikan yang pun diceritakne itu. Contohnya ini kata kasus yang ditampil ke temiku. Karena ono sopo bakdu salafi setengah ulama salaf. Iku yusbihu isu-isu an sopo bakdu salaf. Fayatimu mongkong banjur dawuh sopo bakdu salaf. Dawuh sholaiku al-barihata kaza wa kaza rokatan. Batalautu kaza wa kaza surotan. Sholaitu salat sopan sunnah dari kata fi'i kaza ing sa'mene wa kaza lan sa'mene apane rokatan rekaate wa talau pulan usmoco sopan sun kaza ing sa'mene wa kaza lan sa'mene apane surotan surate aku dikini sholat sa'mene rokaat moco Qur'an sa'mene surat fayukalu moko ditakonaken lahu marengi bakdu salat ama taksa minariya ama taksa ono toh ora wedi sapa sira ono toh ora wedi sapa sira minariya isa diriya sampean ora perlu kuwatir riya cerita-cerita kaya kuwi monggo jawab sapa si bakdu salat wae kaku ilaha rabbih wa ra'aikum ana ta tau ningali sapa sira apa tumon wa ra'aitum lan ana ta tau ningali sira kabeh man ing wong nyurohi kan mamer meameraken sapa man kang riya sapa man lha kok riya dipik liwiri kelawan penggawene liyane man apa enek wong mamerno penggaweane wong liya wakana lan ana sapa akoru liyane neh iku ya palu agawe sapa liyane maneh ulama liya agawe mitra zalika ing mas padaning kono-kono ucapan aku wis ngene aku wis ngene payu kono monggo ditakonake lahu maring akor maneh lima latak tumu zalik lima kono apa latak tumu ora nyimpen sapa sira zalika ing kono-kono ngamal apikmu saya kudu monggo jawab sapa akor alam yakulillahu subhanahu wa ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahadis wa antum taquluna la tuhadis. Jawabane alam taku alam yakul ana ta ora wis tau dawuh ana ta ora wis tau dawuh sapa Allah Gusti Allah taala subhanahu wa ta'ala dawuh wa amma bi ni'mati rabbika fahadis ing dawuh wa amma bi ni'mati rabbika fahadis wa amma bi ni'mati rabbika anapun anapun kelawan kenikmatane pangeran sira fahadis mongko nyeritakno sapa sira la kok wa antum hale utawi sira kabeh kutaku napa do ngucap sira kabeh la tu hadis aja cerita sira iki wis piye aku manut sapa Gusti Allah dawuh jare kon ngetokno nikmat. Lah kok kowe ngomong jare kon nyimpen. Lah terus aku manut apa to? Niki nulawu. Niki cerita ngeten iki bisa saja. Kula panjenengan jas ndekne ampeng-ampeng. Ben ana alasan untuk ngomong bersama niki saya ngomong tahakkus bin nikmah. Duh, soal tahakkus bin nikmah mbek orang itu kan buatkan krono pernyataan krono pacar kukule kau hati tenang ibadah yang dilakonin itu dirasa no nikmat ke Allah kan apakah ibadah yang dilakon itu metu ke awal jur ada kebanggaan jadi ini namun itu tak persoalan nah ini kau piyambake ibadah yang diceritakan oleh ini kau piyambake kroso oleh undangan ke Allah jur ya baik kroso ngibadain kirimane Allah wis ditampa jur diomong-omong no aku bar nampa kiriman ke Allah rupa salat ngono ta apa ta dia rumangsa wis metenteng iso salat jur akhirnya bangga iso salat jur dicerita no dan itu sing iso bedakno sapa ta lagi pada hatine diri banget anda hati ini diri mula sudah ditantangkan dia tak hakuk pun menikah kalau yang ngerasuk hakikat yang juru hati itu tenangan apa orang dasarnya dia ketika ngomong itu tadi berdasarkan pengenalan diri bahwa dia benar-benar merasa tidak punya apa-apa kah? Atau hanya ngaku-ngaku merasa tidak punya apa-apa dan itu sama apa dalam pengakuannya aku gak ngeluh apa-apa tapi saat ini juru hati kono aku tak menunggu wong wong ben ngelem aku itu gak sakit gitu ya ini ku tergantung masing-masing hati ini nah di sini dituntut kejujuran sendiri karena memang buat ini pun saya bisa dulu liane Allah piyambak wong ini riak apa gak riak itu ikhlas apa gak ikhlas ini ku saat ini hakim agungnya namun Allah hakim mawon menungso di riak penampilannya mamer-mamer no tapi sak jenis juru hati ini ngadak no nikmat ini sakit mawon orang ini pun delik-delik no ngamal ini sak jenis juru hati ini menarik pengalem sama menonton sakit mawon no jadi itu mbak ternyata bukan untuk krono carane lah omong tapi rasane nalika omong dan rasane nalika ibadah jadi ini bukan ngomong soal coro ya yeah. Nek soal cara niku sami bentuke persis kok. Nggih. Nek delok niku critane dua ulama salah kala wau nggih. Carane wong ngomong persis. Antarane wong pamer kali ulama niku lak sami. Aku wis ber salah kok iki sing sakmene rakaat. Wong pamer ya ngono, ulama salah sing ikhlas oh iya sami bentuke. Nggih to? Nah, tapi napa sing iso bedakno? Bedane mboten tengene ukarane. Tapi pemicu awal dari para mengkalak non itu nopo. Ya ini bu, itu sing bener-bener kudu awake dhewe iki njogo atine. Pak ing koso ta. Monggo lamun nejo. Sapa man wong haza kang utawi iki-iki. Iki-iki nyeritakno kaapian. Pain koso dalam menejo sapa mau haza kang utawi iki-iki nyeritakno kaapian. Iku halu dadi tingkae man. Nejo apa? Nejo ila hidayati ibadillah. Maring nuntun nyampe nopi tuduh kawulane Allah wa du'aihim lan ngajak-ngajak ibadillah diajak ilallahi maring Allah Ta'ala fa'al haram mongko banjur ngetokaken sapa man akwalahu ing tingkae man wa a'malahu lan tegese penggawene man ngamale man lil iktidai krono supaya dinut sapa biiman wal iktidai lan nampa pituduh dihadini kelawan pituduh man bahwa moko taiman iku kharijun lepas metu anin mamati saking dalan al awalikan pertama kulihi sekabiane mamat awal wa dakhilun lan mlebu fi hukmi hadzal naw'i tsani wa ing dalem hukume iki-iki kelompok asane kakaping pindho. Lah pancen tuntutane harus ngomong mergo dhewe dadi pembimbing. Pemane nuwun jauh niki sing ngomong niku wau guru. Pembimbing. Pemane guru teng pondok. Anu. Saiki nek jam loro bengi tinggal urusan mana macam saya urusan juga gede-gede terus nasi ini pertama alfiah saya ini satu jam tujuh bengi urusan masjid sholat tahajud sholat hajat sholat tasbih aku yang mimpin nah jelalah sholat dino sebagian ini asalnya ini yang melok akan yang melok ada bisa ceket orang-orang itu merepeli kare sepuluh terus dikumpul nih dikumpul nih alasannya kesel sih wau sonten bado sawir wau sonten bado ngeten bado ngeten dan lu payah nah alasan kok alasan payah lele aku wui iki mang lagi wae teko Jakarta teko jam 10 demi 5 teko drop langsung di papan ibumu kayak persoalan-persoalan dari putra ada gerah anaknya loro ke rumah sakit namun barang api ku ya gini ya susah nah yang anaknya gini ini aku ya bisa ya cuman yang ngiten ya orang ngantor ini aku pengen gini aku gini ngono tau lene aku gini ngantor terus kalau orang anu aku muni-muni lah pamer lene terus ngantor lagi terus akhirnya siapa yang jadi panutan jadi lek upama nilai ngomong wau satu alasannya yadri hidayati ibadillah memberi petunjuk kepada hamba Allah dan mengajak hamba Allah untuk melakukan yang sama yang dia lakukan karena semua sepakat bahwa itu baik lalu supaya dia dinut, ditiru maksudnya supaya menjadi contoh dan tauladan ya maka orang ini tidak termasuk kelompok pertama gitu, yang kepamer di ini kok. Tapi lebih kelompok kedua sih cerita neng wow. Dan itu kan dia tergantung situasi kondisi posisi neng wong. Lah neng wes pun jauh. Jadi kiai pondok ibadah dulu, ratau ketok salate, ratau ketok jumatane, ratau ketok sodakoy, ratau ketok dan itu muridnya lagi merdeka. Bila Allah umpamane ketepaan kiai ini panjen loman. Ya ini loman santri nek uwabe njamin kiai ne. Ngoten. Pinjamin kiai ne iso pokoke anggere kiai mangan insyaallah koyo mangan. Tenan berjalan kurang-kurang tahun dan delalah nek alumni. Alumni wis betul yang pondok mriku belajar matek dadi kiai. Kiai ini sing alumni niki ora gelem niru kiai ne. Krungu-krungu jare pondoke kok luarang daftar. Malah jare ditarik duit kos kok larang banget. Terus ditimbali karo kiai. Ini piye? Dadi kiai kok medhite wae. Ngono ngerti diri lho. Ya aku pirang tahun ngingoni santri ana kiai niku ya ora mlarat. Deh. Muni wonten niku wah, dalam rangka memberi petunjuk kepada santrinya niku wau. Lho, betul lho ya ora kok krana. Napa? Aku wis luwe apik timbang kowe mboten. Mosok kowe ora yakin lho. Pantes ora harap iki kan kudune iki aku. Mereka respirasi-respirasi 10 tahun ngingoni wong. Bucah-bucah sing ngelok ora sami kabeh kok mangan kene iki apa to penggaweane bucah-bucah kuwi. Belajar yakin to, belajar yakin. Ngoten. Dadi oleh menekno ngoten iki oleh sebagai bukti bahwa ternyata melakukan apa yang diperintah Allah yang baik itu tidak madharat. Lah niku ora diomongne apa nggih, Ro? Yo ngoten lho, iki kok diomongne nggih bukti nggih contoh. Soalnya kadang-kadang kan ya, enten cerita. Jadi nak Ali dulu, nanti ini suatu ketika kuntur di pasar ni, betul sedikit limo sungga, betul limo sungga. Nanti ngoten tengah-tengah jalan ni, enten ngomong macam, jadi tadi ngomong yang pun pucat. Sakit ya. Terus kalau saya Sayyidina Ali kedimon itu tidurannya dia ini. Kita tahu pun betul kuat obah. Terus ngoten kondur. Sedirio. Padahal kedimon itu jadi pesenane Siti Fatimah. Pesenane garwane Siti Fatimah. Mulai dari pasar dan mulai dari kedimon. Nah saya itu kalau ada pesanan Siti Fatimah, tiba-tiba wangsul betul-betul di rumah untuk dibiayanya tiang yang sakit di tengah jalan di bawah. Jadi nanti sejane cara-cara ini yang isi lah di pesannya orang oleh apa-apa. Tapi kalau di dunia pun Siti Fatimah pun mafak, matur nuwun di bawah, Allah ditekani Malaikat Jibril digawi lah jatah Allah mungkin perlu ditagih dirasil wawun dengan sukanya dengan yang ngemes matur nuwun dengan yang manis sedekah dirasil Siti Fatimah ngoten jereng ledangu moro enten Salman Al-Farisi sahabat Salman Al-Farisi itu sekali Nabi ngatur ke delima sarencer dirasil salam dari kanjeng Nabi. Ini kalau dikosani Nabi tidak perlu kemiki. Dan itu karena Sayyidina Ali itu dibuka. Nah, itu di asal langsung tapi dibuka kan. Terus dihitung. Dapat gelimonnya mengsongok. Akhirnya karena Sayyidina Ali ditutup mana diatur ke Salman Al-Farisi. Salman ini balik dengan Nabi. Ini kesalahan lama. Lah kok salah alamat ke sendi? Ya salah alamat. Iki kudu-kudune Ali itu Ali aku, mesti Ali liyane. Duh. Ngene Nabi Jawa Ali panjenengan. Ora, iki mesti keliru. Iki keliru. Lah kok keliru ke sendi kalau ngene lho sampean. Aku dik mau lagi wae sedekah dimo siji unta. Lah mongko janjine Gusti Allah iki lek sedekah siji jane 10. Lah kok iki men songo, iki mesti lek gak salah alamat. Ana ali liyane aku sing sedekahe ora utuh siji. Mulane jare-jare men songo. Mung aku mang lek kudu sedekah utuh siji kok. Kudune jare 10. Lah Quran iki mesti bener, aku yakin. Gak mungkin iki lek men songo. Nggih, wayahe niki wau kula alam ya sundal. Wong kula pengen jajal jenengan. Nah. Wonten cerita apa niku? Niku sok-sok mrene ngeten. santri itu krungu cerita wonten mbantae ngeten. Nggih niku Sayyidina Ali mantune Kanjeng Nabi, lha nek Ali kula nggih mboten ngoten. Sosok ngoten lho nggih. Lho, apa Gusti Allah wis ngale? Jur kebijakane Gusti Allah dirubah mergo oleh SI ngono kok piye? Nggih. Lha lha ngoten. Napa wis sepakat wong sak donya ora cocok kanggo kebijakane Allah sedekah siji jol 10. Jur wong sak donya ora setuju terus Gusti Allah ganti kebijakan ben ora dijimu wong sak donya apa ngono? Mboten. Tetap kebijakan itu masih berjalan sejak dulu sampai sekarang. Allah itu tetap Allah, mboten tau berubah. Sekali Allah jadi Allah itu di SPO pengisewu pada Allah. Nek jenengan kabeh iki lak biasane SPO Gusti Allah. Nggih, insyaallah maringi dekret. Jam sekian kamu harus sholat. Dekrete Gusti Allah ngoten lho. Lah kok sampean terus gawe sidang istimewa diri antara nafsu akal sahwat karo raga sidang diri bisa lek karepe piro. Wong aku iki kesel-kesel dikongkon dalan. Wes gak wes anu sidang dhewe memberi keputusan sendiri. Saya tidak manut yang itu. Saya manut pimpinan yang ada di sini ini. Aku tak jadi presiden dhewe, aku mutusno, aku kudu turu. Nggih, presiden yang kecil ini memutuskan saya harus duduk. Dimulai Gusti Allah itu duka fasilitas untuk SI ya diparingi ya, Guys. Fasilitas untuk dhewe Gusti Allah ya diparingi bendina rezekine diparingi. Padahal sampean salat subuh kodho terus. Men. Jenenge lah kan. Masalah ngono niku lak biasa to dadi lek kan ora usah mureng-mureng lah. Bagus ya lah di dimu bedino sama menengah ya. Di sing dimu ya sampean dhewe. Artinya melecehkan kebijakan Allah niku menungso lak biasa. Nggih. Ora apa mau buat kono-kono ben. Sekedar untuk kenangan mawon. Intine ya, intine. Terus nek enek wong bantah, niku lak saya bilang. Lah akhirnya kiai ini terus cerita. Sayyidina Ali kan zaman dia. Apa mbok kira Gusti Allah wis berubah? Enggak. Gusti Allah ora berubah, ketika itu tetap kebijakan. Ya aku ku ya aku. Zaman saiki wis menang. Aku iki dhek ngenane lagu wae ngekeki bocah. Ini kalau kancamu gak boleh. Iku tak kei 1000. Ya bocah mungkur urung lek suwe iki ana tamu ora meh. Ngeteri duit tak juta. Dapat apa tu bersih? Kiai cerita orang temanku itu nopo-nopo dalam rangka pendidikan, dalam rangka iktidak. Sebagai bukti lah, kebijakan Allah terhadap Sayyidina Ali pun bisa diterapkan, bahkan terus akan diterapkan kepada selain Sayyidina Ali, asal niatan sedekahnya benar persis dari Sayyidina Ali. Begitu pula kebijakan Nabi Ibrahim, kebijakan Allah terhadap Nabi Ibrahim, kebijakan Allah terhadap Nabi Muhammad, kebijakan Allah kepada siapapun yang melakukan posisi kerohanian persis seperti beliau-beliau, maka anugerahan dari Allah pun akan diberikan. Lek sampean bener-bener duwe tekad lan keyakinan kaya Nabi Ibrahim, sampean diobong susahin dunia ora apa. Oh, ngerti lho maknanya orang kok harus diobong dunia ini orang tak. Lek sampean bener-bener di posisi tawakale Nabi Ibrahim tenanan, niru Nabi Ibrahim anit tapi milata Ibrahim tenan, niru manut lampai Nabi Ibrahim tenan. Lek sampean terima diobong ngocai buju sampean sampean gak apa. Oh, ngerti lho nih. Ini orang itu tawakal tenan. Kayak Nabi Ibrahim, keyakinan dipandang Allahnya tidak bisa seperti Nabi Ibrahim, bahkan masih punya harapan. Aku tak ngelakoni ini, bujuku ben marem mijek di harapan ngono. Dan itu nek bujune ngomong ya terus melentur susah. Iku salah meh. Ngaji kok ora gawe jatah, ora badan. Nek ngoten ya, ya susah berarti cek obong. Ini jelas kok ngoten. wa alamiyatu hadza utamine dene ngamali wong sing kaya ngene wong sing posisine pancen dadi panutan wa alamiyatu hadza utamine dene ngamali wong sing dadi panutan iku afdhalu wa utama min sirrihi tinimbang saking rahasiane haga. Oh, ngoten lho. Terutama nama-nama sing wajib. Ngoten nggih. Dadi pemimpin kelompok nama-nama le wajib dhewe alasane aku wedi ya, padine rasane asem. Ngoten nggih. Ya, kecuali lek pengen ngamal sing sirri ya aja sing kira-kira dadi kewajiban umum. Lho ngono lho maca Quran sedina khatam ping 10 ning ora nek wong roh gak apa-apa. Mboten. Tapi sing ngamal-ngamal panutan, ngamal sing pancen dadi pimpinan, ya kudu diketokno. Kudu diketokno. Malah lek disimpen bahaya dikira lek ngono gak salah gak apa-apa lho malah ngono kuwi. Jadi ada cerita ulama tasawuf dengan kau delik ning gua, ulama tarekat sing kau delik ning gua. Nek sampean teliti sing tenan beliau-beliau itu orang yang enggak punya santri, enggak punya pak, enggak punya kelompok, enggak punya orang yang mano. Berjalan sendiri, mboten lho. Sedaya mboten. Utawa nalika niku piyambake sing proses ketiga, proses awal menempuh perjalanan. Tapi ketika sudah mantep, mantep, beliau menjadi pemimpin, jadi mursyid, jadi pembimbing, maka beliau-beliau pun mengajarkan amalnya itu. Dia anak korona sak temene, man wong sing bentuke ngoten niku wau, wong sing tingkae dadi panutan lan panjen tukang nuntun masyarakat. Iku salimau selamat sapa man menal alfati. Saking piro-piro penyakit hati alatikan kurodukan kang ngedeng kurodukan dipentoaken opo apa kurodukan dipentoaken opo apa alatikan tarodo kang anyar teko laha kebuli mare afat sopo sing anyar teko wae mulyane man. Jadi kalau orang lain yang posisi hatinya belum mapan, betul ya, dan posisi kesehariannya dia tidak jadi pimpinan, wong biasa orang duwe santri barate kok. Kok terus cerita ngalor ngidul taune. Nah itu biasanya mudah kena penyakit riak seperti itu. Tapi lek pancen posisi ning dhewe dadi panutan, dadi pembimbing. Jadi orang yang menunjukkan masyarakat. Lah kok terus meneng ae malah lebu ket manul ilmu. Oh, mada. Wa hasalatan hasil min saking man apa sing hasil al-fawaid pira-pira kemanfaatan. Allah tukang tadom mana kang mengku haing fawaid apa idharuhu oleh ngeto akan man mau wajah ruhulan tegese oleh ngeding akan man mau ngoten kudune. Jadi dengan dia mau ngajen justru yang namanya kebaikan, yang namanya tuntunan dari Rasulullah, yang namanya petunjuk baik dari Allah itu bisa diketahui oleh masyarakat. Jadi lu disimpen dong melek. Lu sing krungu wejangane nek wong sing betah melek jam loro bengi tok lha nek kaapian kan terhambat. Tapi dengan dunia jenno kaapian itu maka orang semakin bisa melihat dan membuktikan bahwa ternyata berbuat baik itu mudah. Ternyata berbuat baik itu tidak menghambat apa-apa. Bukti nih, ya itu bukti nih. Yo, ngoten. Sing asale wong ngarani angel dadi gak angel. Ngoten. Niku mergo ene sing gelem ngetok ngoten niku lha nek kuwat wis terus kudu ndelik. Tapi ora perlu kuwat ben ngetok yo ora perlu. Mesti jatahnya paling itu juga usah ngetok ya, tak ngetok ya. Dan jadi wong kudu ngerti papan lan umpan. Dan wakot jalan teman-teman wis teko. Apa hadis fil khabari yang dalam siji hadis? Hadis napa? Asiru utawi rahasia ndelik nyamarno ngamal. Iku afdalu ya utama minal amniyati tinimbang saking ngedek. Niku rumus awal. Ibadah sing didelikno sing ning khusus diaturne Allah Taala niku luwih utama katimbang ngedek. Tapi wal alam nyati utawi ngedek iku afdalu ya utama. Delik ulah-wali iki to. Niku afdalu ya utama liman kedhewe wong. Aro datang ngarepaken sopoman ngarepaken al-iqtida'a yang jadi contoh. Oh, okay. Jadi orang yang jadi contoh, jadi panutan, ngedeng itu lebih baik. Okay. Ngedeng itu lebih baik sebagai bukti bahwa berbuat istiqomah itu tidak mustahil. Buktinya yang salah kono. Nah, gue yang lakon orang-orang ini. Dan yang ngerti ini napa? Jadi orang jadi masalah. Itu kalau butuh ini mandala ala koin kapak ini. Sapa wong sing duduhna keapian, apa ndeke kaya sing lakoni keapian iku. Utawa man sana sunnatan hasanatan, baluhu ajruha wa ajru man amila biha. Sapa wong sing gawe conto lakon sing apik, njur dinut wong akeh. Akhire keapian itu menyebar kemana-mana, maka bagi dia dapat pahala keapian itu sekaligus dapat kiriman pahala dari orang-orang yang mengamalkannya. Dan wahada utawi iki-iki keputusan toro pendapat iku arja kulmuji luweh unju-unjune dalan indal ulama yang mengguli ulama dikaulihi yang dalam gawe kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam gawe lirau jimane ulama ala zikam sa'alakan takon sopoh kanjeng Nabi imrojul anparokuhi tentang gunai rojul bunga fitilai nasi sebab oleh belok wong akeh delok ala ba'di amali ing atase sebagian pira-pira ngamale lagi rajul enek wong ngamale diterongake ndeke seneng. Nah ditakoni kanjeng Nabi ngoten kok seneng mergo apa? Nggih seneng mergo ngamal niku wau. Akhire kanjeng Nabi dawuh maka ajrun. Oh, maka ajrun lek ngono kuwi duwe oleh ganjaran loro. Maka itu kedhewe sira ajrun te ganjaran loro. Nomor 1 ajrun sirri ganjarane lek mundelikno mau. Mergo kowe ora niat ngetok-ngetokno. Berarti wis oleh ganjarane oleh mundelikno wa ajru alamiyati. Lan ganjarane ngadeh. Mergo apa? Mergo ngadeh kowe terus dinoto akeh. Wakot fadola dengan teman-teman ngutama akan sopo Rasulullah yang ngamali wong itu wau main barang Jakarta kamu nutur sopo yang sunu yang ma rupanya min ilhari to'ati saking salah mulai orangnya titik komane. Wakot pandola, pakile tengguri mungkin, pakile tengguri. Wakot pandola teman-teman wes nganggep utomo, ma ing barang Jakarta kang nyebut sopo ing senu ing ma, rupane min idari toatu saking nampil lo toat, menampilkan toat itu lebih baik. Kata sebagian ulama, sopo sing ngene ngono jamaatun sekelompok Mena sahabat saking para sahabat wa tabi'in lan tabi'in. Manakna kang wis nyegah maing ingsun. Mana kang nyegah nang ingsun min dzikri waqa'ihim saking nyebut kedadiane utawa ceritane sahabat lan tabi'in. Apa sing nyegah kasiatul itolati kuatir kagen omong. Kuatir dawak no cerita. Banyak para ulama, para sahabat yang menyatakan bahwa menampilkan taat dengan dasar yang kuat itu menjadi panutan, itu lebih utama. Yang berpendapat begitu itu para sahabat dan tabi'in. Yang mana di sini saya tidak perlu menyebutkan satu persatu karena saya khawatir nanti akan terlalu panjang menceritakan hal itu. Yang penting itu bisa diterima. Wa kanalan ono apa zalika mengkono-mengkono nganggep utama mana minum saking sahabat ono kuli ajri hadal horohi krono arai iki tujuan. Oh, ngoten tujuannya ke tujuan ngetok no keapian untuk dinut sudah barang tentu tatanan yang jeruh hati kudu ditata terus. Masuk ke terus malah muni. Oh, lek kaya kowe ngono ya muni-muni ngono iku ya riya, lek aku ora. Aku pemimpin kok lho, ora ngono. Ora ngono lho maksudnya niku tatanan jeruh hati yo pangkat kudu tahakkuk. Ya tahakkuk fil ma'rifah wa musyahadatil wahdaniyati sifat itu kudu digawa terus. Bahwa benar-benar dia merasa mengenal bahwa ini semata-mata hanya menyampaikan amanat Allah. Jadi sing ketok apik iki dudu aku, tapi iki Allah nek ana apik sing kudu tak sampeyan wong akeh. Aku nek dhewe ora ngono apa-apa, aku ora duwe apa-apa. Itu selalu ada terus kesadaran itu. Sehingga upama anak wong sing ngaco. Dhek gak kena. Upama anak sing gak nampa ora ngene iki. Gutuwe aku yang menyampaikan, no. Dino lagi tongkol, yo ramu aku. Aku gak perlu kerosot dileceh nih, nalar kau nak gak merahatkan aku. Yo, aku gini ngoten. Rakyat rumah langgam mamu aja. Kau kalau kata orang mau, masa tidak wali Allah dah ini orang muda apa malah anu, yo. Berarti mungkin anu. Dasar-dasar awalnya bukan beres. Ma'rifat lan usaha gae dereng maksimal. Wa maqamu hadzal abdi ta'i maqame iki kawula. Maqame kawula sing model ngeten iki iku maqamun sahai. Fu'ala'u musahai. Iku maqamun musahai. Makome pira-pira wong kang ngarepaken bagus paring nasihat lek ibadillah maring pira-pira kawulane Allah wa duati lan pira-pira wong kang ajak-ajak lahum maring ibadillah diajak ilallah maring Allah. Posisi begini ini hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang memang posisi pergaulannya orang yang kebagian jatah tukang nasihat, kebagian jatah tukang dakwah. Lah tukang dakwah tuh menang ae. Yo mulai kok pondok sak desa kono sing iso ngaji ndek tok. Terus anu le, iki Pak Dewi rada sepuh saiki sing khotbah kowe. Boten-boten. Kongkon-kongkon sapa-sapa padahal masyarakat yo ngarep-ngarep. Berkembangnya yang mondok suwe saat di sopan itu tidak itu tidak yang wah tidak yang menyebar agama tidak yang khutbah tidak yang pengajian malah orang beli ayah alasan kula dulu lek metu dilek riya wah lan iku jenenge ora tahu posisi. Nah nanti posisi jadi kamu dapat amanat itu harus tak boleh belihu aku walau ayah nek kowe wedi riya aja kok mbok empet ngamalmu. Tapi empeten gejala ya arti mulai pengen oleh pengalaman ini empeten asuh ramale sih ini keren Betul lho. Kula niku lagi nabrak, betul sama numpak sepeda. Oh, sono. Numpak sepeda e dilakoni ning griyane sing kudu diimpet, ngoten lho. Yo ra, nek pancen posisimu pancen posisi ra usah ora duwe sepeda. Lan kuwi ora perlu ngomong, yo ora usah numpak sepeda. Numpak posisimu posisi duduk dai, duduk ahli dakwah. Kek mondokmu yo ora patek suwe, mulai nolak-nolak dakwah malah ning kabeh. Ora usah ngetok-ngetokno ngono. Lho, ngoten gak jane. Para jaroma, monggo mesti karena ana iku lahu kedue hadal abet apa sing ana ad-darajatul ula, kira-kira derajat kang luhur indallah. Monggo Allah taala di anahu krono sak temene hadal abet iku min a'immatil muttaqin, setengah saking kira-kira panutan kang muttaqin takwa billahi marang Allah. Waqad akhbaro, lan teman-teman wis nyeritakaken sapa Allah taala, Gusti Allah taala, dijazaihi kelawan tiwalese a'immatul muttaqin. Wa dzakara, lan nyebut sapa Allah hum ing jazak akibat doaihim ing ngetut gureni ing dungane si a'immatul muttaqin bidzalika kelawan mengkono-mengkono. Jaza pakola moko dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala, azza kang luweh utama sapa Allah mengko ilen dibanding karo sing dawuh sapa ae. Tengene surat Al-Furqan ayat 76 tapi disebutene rata-rata Surat Al-Furqan ayat 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Surat Al-Furqan. Al-Furqan itu namanya. Sudah apa? Kiai Mela apa? Kau cucuk moron tu. Ulaikannya kan berarti dulu ni enten. Romatus kelompok itu. Surat Al-Furqan ayat 76. Waladina. Madan, ini kata waladina. Diwut ya, diringkes mawon. Mulai keng waladina. Wa ibadur rahman. Surat Al-Furqan dimulai saking ayat 23 ngantos ayat 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hawlan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة wa yakhluq fihi muhana illa man taba wa amana wa amila salihan wa amila salihan fala fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat fa kanallahu ghafurur rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru billahi marru kirama walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa 'umyana kasebuti dewe walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadi siji kawulane Gusti Allah sing lek mlaku mboten sombong. Nek kese ngoten. Lek kepethuk wong dudu melok-melok omong dhewe ndonga selamat selamat. Ora melok-melok terlibat pembicaraan. Setunggal nomor kalih tiyang-tiyang sing saben dalu sami sujud dan sami jumeneng isi sholat tahajud. Sing nomor tiga yang sing selalu kuatir mlebu neraka banjur setiap saat donga teng Gusti Allah mugi-mugi paring ana selamat saking neraka. Nomor sekawan yang sing urun impak impake mboten kebacut ngliwati wates njur impake dudu kesombongan. Semantan itu ini, walam yang kurulan orang murid pergawati melarat, dia orang patek yakin karo Gusti Allah. Tuh, mati lagi, jadi Islam itu buat untuk leluhian dalam arti jumlah leluhian sampai kebacut rasa sombongnya metu. Murid itu buat untuk ngiritin jumlah, ngirit persoalannya orang ngiritin kuih, tapi gila melarat orang yakin karo jaminan Allah. Mati lagi, yang sing turun infak ya mbaknya mboten kakan mboten ngeliwati wates sampai sombong lan mboten wedi melarat tapi gali kakoa majejek namung manteng oleh infak rana Allah. Nomor gangsal tiang sing mboten matin dungo ngarep-ngarep tuwung sakliyane Allah mboten matin matin wong mboten matin zino. Inten yang zina mesti tersiksa dengan sendirinya. Kecuali orang yang mau tobat lalu beramal soleh, maka kelakuan jelek membunuh dan kelakuan jelek zina itu akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Barang siapa yang bertobat, maka sesungguhnya Allah akan menunggu pertobatan itu. Itu kasusnya soal zina kali soal mateni wong. Nah, sing nomor 6 tiang-tiang sing boten nate nyekseni saksi goro. Saksi goro itu orang nyekseni ngatur nyekseni. Lan tiang sing berusaha untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. So nomor itu tiang-tiang sing lek dilindungi nganti ayat Gusti Allah. Piyambake boten buta, boten tuli. Jadi saya mau mendengar ayatnya itu sih Allah. Sing nomor wolu, tiang-tiang sing selalu berdoa dumateng Allah. Artinya apa? Dia berpikir kebaikan itu tidak untuk diri sendiri, tapi kebaikan itu untuk istri dan keturunannya. Sehingga dia berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah Gusti, mugi panjenengan kersa paring saking pinten-pinten bojo kita lan kulunan kita sedaya panjenengan paring qurrata a'yunin pengantengantenge ati. Dhumateng waj'alna lil muttaqina imama. Dan mugi-mugi panjenengan dadosaken kita sedaya niki dados imaman lil muttaqin, dados pemimpin kelompok tiyang sing bertakwa. Nah, tiyang sing kurun ngoten niku mulai siji sampai 8 niku wau ulaika yuzaunal munfada. Ulaika utai mengkono-mengkono wong akeh wolung kelompok sing sedaya itu mboten enteng. Delapan kelompok ini semua berat. Oleh karena itu dapat balasan dari Allah. Kelanjutan dari kangelan mereka itu, mereka dapat balasan al-murfata'in oleh swarga. Bima sobaru sebab oleh podo sabar. Walau wayu lakauna lan podo dipapak soko ula'ik fiha ing dalam swarga mau dipapak tahiyatan kelawan penghormatan wassalaman dan tegese salam. Holidina hale podo langgeng kabeh fiha ing dalam swarga hasunat iku wis bagus apa swarga apane mustaqarron gun tetepe wa muqanaman lan tegese gun tetepe. Nah niku termasuk tiyang sing berpikir baik itu tidak untuk dirinya sendiri tapi berpikir baik untuk juga istrinya, keluarganya, keturunannya. Nah, termasuk berpikir menjadi pemimpin yang mutaqin dan sekaligus menjadi panutan bagi orang-orang yang mutaqin. Mungkin ibu. Mana dia? Akhirnya nak ditakoki secara global. Sak jane saya pun gitu juga. Ngamalnya, dengan ngamal sirri ibu. Sehingga itu pun dia balik pertanyaan awal malah. Ya akhirnya pertanyaan siji delok atimu. Delok atimu. Atimu selalu sadar tak bahwa amal itu kiriman dari Allah. Yang kedua, hatimu itu sendiri masih bisa menyaksikan enggak bahwa sebenarnya yang beramal itu bukan kamu. Kalau kedua ini ada terus dalam hatimu, maka antara ngedeng dan tidak ngedeng sama saja. Satu itu, itu bagi wong biasa. Bagi wong biasa. Sing nomor kali, bagi wong sing posisine jadi panutan langkah ini jadi sangat turun itu wau maka lebih utama ngejeng ketimbang dirahasia. Kesimpulannya ngerti menemukan jadi pemimpin jadi panutan artinya ya wis mapan gue mau ngelakoni apa di dulu orang aja ya wis orang demam panggung jiwanya orang kok terus gulek-gulek pengaruh itu ya biasa-biasa saja yang dilakoni kalau jadi pemimpin juga tidak ada unsur paksaan kok wah gak pantas ah pemimpin kok orang ngamal bener-bener tapi bener-bener dia ngamal ini bener-bener ada dorongan keyakinan dari Allah tadi bahwa ini harus nyampe amal baik ini harus nyampe kepada umat. Salah satunya cara nyampe adalah dengan cara saya melakukannya sekaligus ajak-ajak masyarakat untuk melakukannya. Tapi kita tetap kesadaran makrifat kalim syahadawal bukan betul lah. Maka itu lebih baik mengajar. Mungkin kalau pandu dengan setyo, sakit pilarian ditolong, apa akan malah kacau semekatan kalau wau. Moga kita tutupkan dengan sesalian al-fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.